وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullahu taala. Kita masih pada hadis Abu Hurairah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian tujuh dosa yang menghancurkan pelakunya, membinasakan mereka. Dan telah kita ketahui ijtanibu lebih kuat, lebih dalam maknanya daripada utruku, tinggalkan misalnya. Karena kalau sekedar tinggalkan, bisa jadi orang meninggalkan, yakni tidak melakukan itu, tetapi dekat dengan itu. Misalnya dia dekat berteman dengan tukang sihir, dekat dengan perilaku-perilaku amalan yang disebutkan di dalam hadis, walaupun dia enggak melakukan, tapi dekat-dekat dengan mereka. Bisa jadi dia tidak melakukan, tapi dekat. Sementara hadis mengatakan ijtanibu, bukan hanya tidak melakukan, bukan hanya meninggalkan, tetapi jauhi segala yang berhubungan dengan tujuh dosa ini, terutama syirik, sihir, dan yang lain. Bukan hanya jangan lakukan, tapi jauhi sejauh-jauhnya. Kata muallif, wa fi hadithi Ibni Umar indal Bukhari, di hadith Ibni Umar di Bukhari dalam Adabul Mufrad, wa Tabari fi Tafsir, wa Abdul Razzaq marfu'an wa mawqufa, qala al-kabair tiz'a, wa dhakara sa'ba al-madhkura wal-ilhad fil haram wa uquqil walidain, wa uquqal walidain. Di Adabul Mufrad Bukhari dan Tabari dalam tafsir, juga Abdul Razzaq dalam musannafnya, diriwayatkan marfu sampai ke Rasul, juga mauquf kepada Ibnu Umar, bahwa kabair, dosa besar itu 9. Disebutkan 7 seperti di dalam hadis Abu Hurairah, sama 2 tambahan yang tidak ada dalam hadis Abu Hurairah adalah ilhad fil haram, berbuat ilhad di tanah haram, berbuat kejahatan di tanah haram, wa uquqal walidain, dan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kedurhakaan disebut uquq dari aqqa, ya uqu, uquqan. Makna asalnya memutus. Makanya disebut aqiqah, karena memutus, artinya memutus, menyembelih, memutus kepala kambing itu yang disembelih. Makanya disebut aqiqah. Uququl walidain, dia memutus kebaikannya, memutus baktinya kepada orang tuanya, durhaka kepadanya. Wal ibni Abi Hatim an Ali qala al kaba'ir fa dzakara sab' illa mal al yatim wa zada al uquq wa ta'arrub ba'da al hijrah wa firaqul jama'ah wa naqthis safqah. Di hadis Ali juga, di riwayat Ibnu Abi Hatim, al-kabair 7, dosa besar ada 7, dari yang tersebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yang terkecualikan dalam hadis Ali, aklu malil yatim. Ini tidak tersebutkan dalam hadis Ali. Adapun tambahan di hadis Ali yang enggak ada dalam hadis Abu Hurairah, uquq, durhaka pada orang tua, sama seperti hadis Ibnu Umar. Wa ta'arrub ba'dal hijrah. Kemudian juga termasuk kabair ta'arrub setelah hijrah. Ta'arrub itu menjauh, masuk ke pedalaman, menjadi a'rab, menjadi badui setelah hijrah. Karena di pedalaman umumnya, layaknya yang di pedalaman, suku-suku nomaden, jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, jauh dari majelis-majelis ilmu, lebih didominasi oleh kejahilan. Wa firaqul jama'ah, begitu pula meninggalkan jama'ah, jama'atul muslimin, ini pemerintahnya, wa naqdhis shafqah, dan melanggar atau menyalahi bai'atnya. Dia sudah bai'at kepada seorang pemimpin, kemudian dia lepas bai'at itu, dia memberontak kepada yang dia bai'at, atau semisalnya. Qala al-hafid, wa yuhtaju inda hadha ila al-jawab anil hikmah fil iktisar ala sab'. Dengan demikian, perlu dijawab tentang hadis ketika menyebutkan 7 dosa besar yang menghancurkan, seperti hadis Abu Hurairah. Padahal dalam hadis-hadis lain, hadis Ali, hadis Ibnu Umar, tersebutkan dosa-dosa besar juga, menghancurkan juga, tetapi lain, tidak ada dalam hadis Abu Hurairah. Maka bagaimana menjawab 7 yang Rasul sebutkan dosa besar, jauhi. Yujabu, kata Hafidz, jawabannya, bi anna mafhumal adad laisa bihujjah. Ini pertama, bahwa mafhum adad, adad itu jumlah, bilangan, itu bukan hujjah. Wa huwa dhaif, bahkan itu dhaif, lemah. Artinya, agar orang tidak berdalil istimbat dari hadis Abu Hurairah ini misalnya, bahwa kabair ya hanya 7 ini. Rasul katakan 7 mubiqat, dosa besar yang menghancurkan. Ketika Rasul katakan 7, kemudian dia fahami, berarti selain 7 ini bukan dosa besar. Selain 7 ini bukan kabair, karena Rasul sebutkan hanya 7. Mafhumnya yang terfahami dari hadis ini berarti selain 7 bukan kabair. Pendalilan seperti itu yang lemah. Makanya beliau katakan, mafhumul adad laisa bihujjah. Hanya secara tekstual, dia fahami 7, hanya ini dosa besar, yang lain berarti bukan dosa besar. Itu enggak benar, lemah pendalilan seperti itu. Au bi annahu a'lama awwalan bil madhkurat thumma a'lama bima zat. Tadi jawaban pertama, dhaif, mafhumul adad. Jawaban kedua, kata Hafidz, bahwa Rasulullah SAW pertama beliau menyebutkan 7 dosa-dosa besar yang dalam hadis Abu Hurairah tadi, syirik, sihir, ini. Kemudian beberapa waktu setelah itu, di tempat lain, di momen lain, Rasul sebutkan yang lain-lainnya, ditambah, termasuk kabair, durhaka pada orang tua, keluar ke pedalaman sana setelah hijrah, ilhad, kejahatan di tanah haram, dan yang lain-lainnya, tambahan. Itu juga mungkin. Fayajibul akhdhu bizzaid. Dengan ini maka wajib kita pun mengambil tambahan ini. Nah, ini dengan kita katakan kabair itu banyak, lebih dari sekedar 7 yang tersebut dalam hadis Abu Hurairah. Tambahan yang ada harus diterima, diambil. Jawaban ketiga, kata Hafid, au annal iqtisar waqa'a bihasabil maqam bin nisbalis sa'il. Kemungkinan ketiga, Rasul sebutkan 7 dosa besar yang menghancurkan itu sesuai dengan kondisi penanya atau orang yang di hadapan Rasul SAW. Beda orang, beda audiens, beda tempat, membuat Rasul kadang menyebutkan ini mereka yang sedang di hadapan Rasul sangat membutuhkan pengetahuan bahwa 7 ini betul-betul bahaya, maka hanya 7 yang Rasul sebutkan terkait mereka yang sedang di hadapan Rasul SAW saat itu. Tidak berarti dosa besar hanya ini, tetapi Rasul sebutkan ini 7 karena berkaitan orang yang sedang Rasul hadapi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling butuh, lebih butuh sangat untuk dijelaskan, diingatkan tentang 7 dosa besar ini. Ini juga jawaban para ulama terkait kenapa dalam hadis Abu Hurairah hanya Rasul SAW sebutkan 7 dosa besar. Waqad akhraja Tabrani wa Ismail Al-Qadhi an Ibni Abbas annahu qila lahul kaba'ir sab'. Dari Ibnu Abbas di Tabrani dan Al-Qadhi Ismail, ketika ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, bukankah dosa besar itu 7 seperti hadis Abu Hurairah? Qala, kata Ibnu Abbas menjawab, hunna akthar min sab'. Dia lebih banyak dari 7. Dosa besar tidak hanya 7, kata Ibnu Abbas. Wa fi riwayah hiya ila sab'in aqrab. Bahkan di riwayat lain, di Abdul Razzaq dan Al-Lalikai serta yang lain, kata Ibnu Abbas, justru dosa besar itu ke angka 70 lebih dekat daripada 7. Banyak. 70 dosa besar. Wa fi riwayah ila sab'umi'ah. Atau di riwayat lain, diriwayatkan juga oleh Al-Lalikai dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dia lebih dekat kepada 700 macam dosa-dosa besar, lebih dekat ke angka 700 ketimbang 7. Nah, ini artinya Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita bahwa dosa besar itu sangat banyak, bahkan mendekati angka 700. Itu lebih dekat ketimbang angka 7, menunjukkan banyaknya macam-macam dosa-dosa besar. Dan para ulama, kita tahu mereka membukukan dosa-dosa besar di koleksi. Dijelaskan ini dosa-dosa besar. Ada Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya ma'ruf Al-Kabair, kemudian di sana ada juga Az-Zawajir Aniktirafil Kabair Ibnu Hajar Al-Haythami, kemudian juga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga punya kitab Al-Kabair. Penting dibukukan untuk dipelajari, diketahui apa saja macam dosa-dosa besar. Karena Allah menjanjikan in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kami ampuni, kami hapus dosa-dosa kalian yang lainnya. Dosa-dosa kecil kalian, kesalahan-kesalahan seorang hamba yang tidak mungkin luput darinya, lamam. Seperti yang Allah sebutkan di An-Najm. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal lamam. Illa lamam, afwan. Dosa-dosa kecil. Dan banyak hadis kita ketahui menghapuskan dosa-dosa antara Jumat dengan Jumat yang lain, menghapuskan dosa-dosa dia setahun yang lalu, ini itu. Rasul sebutkan ini jitunibatil kabair. Amalan itu menghapuskan dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia sebagai seorang hamba terhapus, tapi dengan syarat kalau dosa-dosa besar dia tinggalkan, dia jauhi. Maka berarti penting tahu dosa-dosa besar agar dia mendapat fadhilah besar itu, agar mendapat keutamaannya dengan meninggalkan dosa besar terhapus kesalahan dia, terampuni oleh Allah dosa-dosa dia yang lain yang bukan dosa besar. Maka hamba perlu tahu apa saja dosa-dosa besar itu. Dan itu janji Allah. Makanya kemudian para ulama mengkoleksi, membukukan, ini loh dosa-dosa besar. Dzahabi sendiri, Al-Hafidz rahimahullah, dalam Kabair mengumpulkan sampai 70 dosa besar. Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan 70 dosa-dosa besar yang tersebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian macam dosa-dosa besar yang tersebutkan dalam Quran dan Sunnah, dosa terakhir, dosa ke-70 yang beliau sebutkan adalah mencela, menghina para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum. Dosa ke-70, kabair, dosa besar yang ke-70. Karena banyak ancaman yang tersebutkan bagi mereka yang mencela, berani membicarakan kejelekan sahabat atau salah satu dari sahabat Rasul ridwanullah alaihim ajmain. Al-muhim. Qauluhu, kembali kepada hadis. Qala syirku billah. Yang pertama dari sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang menghancurkan, Rasul katakan syirik kepada Allah. Huwa an yaj'ala lillahi niddan yad'uh kama yad'ullah, yarjuh kama yarjullah, yakhafu kama yakhafullah. Menyekutukan Allah, dia jadikan ada tandingan lain, dia samakan seperti Allah, sehingga dia berdoa memohon kepadanya sebagaimana dia memohon kepada Allah. Dia berharap kebaikan, keselamatan, maslahat kepada sekutu itu sebagaimana dia berharap itu dari Allah. Dia takut kepada sekutu itu seperti dia takut kepada Allah. Takut yang disebut khaufus sir, takut secara kolbu, takut atas kebesaran dan keagungannya kalau-kalau dia tertimpa azab, celaka, jika menyalahi yang dia takuti. Layaknya seorang mukmin takut kepada Allah. Kalau dia melanggar ini, bermaksiat ini, dia takut azab akan Allah turunkan padanya. Begitu musyrikin takut kepada sekutunya yang selain Allah. Terbukti kalau salah satu dari mereka dusta misalnya, dan disuruh sumpah misalnya atas nama seorang wali yang dia agungkan, dia ziarahi kuburnya, di situ dia tawaf, di situ dia sholat, di situ dia doa, di situ dia baca Quran dan lain sebagainya. Sumpah kamu atas nama demi wali fulan bin fulan, aku tidak melakukan. Dia takut, enggak berani. Suruh sumpah atas nama Allah, berani dia. Demi Allah aku enggak melakukan. Tapi coba suruh sumpah atas nama wali yang betul-betul dia agungkan, dia enggak berani. Ini takut sir, takut kalbu, syirik. Dia takuti selain Allah sebagaimana takut kepada Allah. Wa bada'a bihi. Demikian Rasul pertama menyebutkan dalam hadis syirik kepada Allah. Li'annahu a'zamu dhanbin 'usiyallahu bih. Karena kemusyrikan dosa terbesar yang dimaksiati Allah dengannya. Maksiat manusia paling besar kepada Allah syiriknya. Kama fi sahihain, seperti di Bukhari Muslim, an ibni Mas'ud sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyud dzambi a'zam 'indallah. Aku tanya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasul jawab, kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Dan itu keyakinan setiap orang, nggak ada pencipta selain Allah. Hatta penyembah berhala, patung apapun itu, hatta penyembah salib sekalipun, nggak ada yang yakin bahwa berhala dan salibnya yang menciptakan dia, orang tuanya, anak-anaknya, nggak ada. Penciptanya hanya Allah. Dia tahu itu, tapi dia sekutukan Allah dengan yang lain. Dalam ibadah, dia menyembah dan beribadah kepada Allah juga kepada yang lainnya. Makanya Rasul katakan, engkau jadikan tandingan bagi Allah padahal hanya Allah yang menciptakanmu. Enggak ada yang lain yang menciptakan. yang konsekuensinya seharusnya, karena hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang kamu sembah, hanya Allah yang kamu ibadai, hanya Allah yang kamu tuhankan. Kalau ada yang menciptakan selain Allah, mungkin. Tapi oleh kenyataannya enggak ada yang yakin ada pencipta selain Allah. Maka itu dosa terbesar. Wa akhraja Tirmidzi bi sanadihi an Shafwan ibn Assal radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalan Shafwan ibn Assal, qala Yahudi li sahibih. Seorang Yahudi berkata kepada temannya, idhab bina ila hadzan nabi, ayo kita datangi nabi ini, ini Rasulullah SAW. Faqala lahu sahibu la taqul nabi, Yahudi satunya mengatakan, jangan kamu katakan nabi, ayo kita datangi nabi ini, jangan kamu katakan nabi. Innahu lau sami'aka lakana lahu arba'u a'yun. Fa'ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu katakan nabi dan didengar olehnya, maka dia punya empat mata. Artinya akan merasa benar dirinya, kita Yahudi memanggilnya atau menamakannya nabi. Jangan disebut nabi, bilang aja Muhammad. Atau sampai kemudian keduanya mendatangi Rasulullah, fasa'alahu antis'i ayatin bayyinat. Kemudian mereka tanya kepada Rasul tentang 9 ayat bayyinat. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul sampaikan kepada mereka, la tusyriku billahi syai'a, jangan kalian sekutukan Allah dengan yang lain, jangan syirik. Wala tasriku, jangan kalian mencuri. Wala taznu, jangan kalian zina. Wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bilhaq, jangan kalian bunuh jiwa tanpa hak. Wala tamshu bibari'in ila dhi sultan liyaqtula, jangan pula kalian menuduh orang yang bersih dari tuduhan. Kalian rekayasa untuk kemudian dia ditangkap oleh penguasa untuk kemudian dibunuh dengan kedustaan, padahal dia orang yang bersih dari tuduhan. Wala tasharu, jangan kalian sihir. Wala taqulu riba, jangan kalian makan riba. Wala takdzifu muhsanah, jangan kalian menuduh wanita yang terhormat, terjaga kehormatannya, kalian tuduh berzina atau semisalnya. Wala tuwallul firar yaumaz zahf, jangan pula kalian lari dari peperangan. Ini ketika berkecamuk peperangan, kalian lari meninggalkan kaum kalian, butuh-butuhnya mereka bantuan dan tenaga kalian. Dan semua ini kabair. Wa alaikum khosatal yahud alla ta'tadu fis sabat. Terkhusus, Rasul katakan, bagi kalian orang-orang Yahudi, jangan kalian melanggar pada hari Sabtu. Alla ta'tadu fis sabat. Di Sabtu kalian dilarang untuk ambil ikan, jangan kalian langgar, jangan kalian politisir, Jumat kalian pasang jala, Ahad kalian ambil. La ta'tadu. Jangan kalian lakukan. Setelah disebut semua ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqabbala yadaihi wa rijlaihi. Mereka cium kedua tangan dan kedua kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala nashhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwa engkau memang seorang nabi. Karena yang Rasul sampaikan enggak mungkin disampaikan kecuali oleh seorang nabi dengan wahyu. Bukan nabi enggak akan bisa menyampaikan itu, dan itu ada di Taurat. Mereka tahu ada dalam kitab suci mereka. Hanya nabi yang bisa mengabarkan ini, dan benar Rasul kabarkan seperti apa yang disampaikan kepada keduanya. Makanya kemudian mereka cium kaki dan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka katakan, kami bersaksi engkau adalah nabi. Wa qala hadith hasan sahih. Asyahid termasuk yang disebutkan dalam hadith itu, la tusyriku. Jangan kalian syirik. Syirik mencakup, ini larangan syirik, mencakup syirik dalam rububiyah Allah, syirik dalam uluhiyahnya, syirik dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan asma wa sifat, nama dan sifat-sifat kebesaran Allah. Dalam rububiyah, ketika seseorang meyakini ada pencipta yang mampu menciptakan selain Allah, maka dia musyrik dalam rububiyahnya. Atau dia yakini ada yang mu'in, ada yang menolong, membantu Allah dalam penciptaan di alam semesta ini, maka dia musyrik dalam rububiyah Allah. Atau dalam uluhiyah, dia yakini bahwa ada yang disembah selain Allah, dan itu boleh, berhak itu disembah. Benar peribadatan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia yakin dan dia anggap itu benar, boleh adanya peribadatan penuhanan kepada selain Allah. Maka dia musyrik walaupun dia tidak beribadah kepada itu. Walaupun dia sendiri tidak menyembah kepada itu, tapi dia yakin benar, boleh itu disembah selain Allah. Apalagi kalau dia menyembahnya, tentu lebih besar kemusyrikannya dalam uluhiyah. Atau dia menyembelih untuk selain Allah, penyembelihan takorrub. Penyembelihan takorrub, pendekatan diri. Karena keagungan yang dimaksud, yang dituju dengan sesembelihannya, layaknya musyrikin menyembelih kemudian menjadikan sesajian sesembelihan itu untuk yang dia tuju di gunung atau di laut dan semisalnya. Karena sembelihan macam-macam, ada sesembelihan tapi itu bukan takarrub, menyembelih untuk tamu. Nah, ini menyambut tamu, dia sembelih kambingnya misalnya untuk jamuan tamunya, maka itu enggak ada hubungannya dengan syirik. Kemusyrikan ketika penyembelihan itu karena dia mengagungkan sesuatu yang dia tuju dengan sesembelihan ini. Dalam asma wa sifat, dengan dia yakini ada yang serupa dengan Allah dalam nama dan sifat-sifat keagungannya. Atau dia anggap Allah beristiwa di atas arsy sama seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya. Layaknya seorang raja di atas singgasananya, kursi besar, mewah, terukir dan lain sebagainya. Raja bersemayam dan duduk di atas singgasananya demikian, dia anggap bahwa seperti itu pula istiwa Allah di atas arsy. Dia samakan Allah dengan makhluknya. Musyrik. Menyekutukan Allah dengan yang lain dalam asma wa sifat. Atau dia samakan turunnya Allah ke langit dunia seperti di sepertiga malam terakhir, seperti turunnya manusia dari atas ke bawah, dari lantai atas ini turun ke bawah. Dia anggap seperti itu, dia samakan Allah turun dari arsy ke langit dunia seperti itu, seperti turunnya manusia dari atas ke bawah. Dan biasanya yang berkata demikian akan mengatakan pula dengan itu maka arsy kosong, ditinggal turun oleh Allah. Semua ini ilhad dalam asma wa sifat. Dan dari kedustaan Ibnu Battutah, dia nisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia katakan, aku temui Ibnu Taimiyah saat dia di masjid menjelaskan tentang turunnya Allah ke langit dunia. Dia praktekkan, kata Ibnu Battutah. Syekhul Islam turun dari mimbarnya, turun seperti turunku ini, dari mimbar turun ke bawah. Hadza kadzib. Ini kedustaan Ibnu Battutah terhadap Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Karena di waktu yang dia sebutkan, dia ke Baghdad tahun sekian, semua yang menyebutkan biografi Syekhul Islam sepakat saat itu Syekhul Islam sedang di dalam penjara. Dipenjara oleh wali di zaman itu, penguasa. Dari mana dia katakan di atas mimbar di masjid. Dan Ibnu Battutah dikenal dengan kedustaannya. Dia punya kitab Rihlah Ibnu Battutah. Ya, dia kisahkan banyak rehlahnya, perjalanannya ke sana, kemari, ke negeri ini, ke negeri itu. Salah satu yang dia sebutkan, dia ke negeri mana begitu, dia sebut ketemu seorang yang umurnya sudah hampir 300 tahun. Vien ada orang umur 300 tahun. Itu pun dalam keadaan rambutnya masih hitam, giginya masih utuh, dari mana ada? Kedustaan Ibnu Battuta. Al-Muhim, ini semua bentuk-bentuk kemusyrikan dalam asma wa sifat. Firman Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah sungguh tidak akan mengampuni ketika disyirikkan, disekutukan dengan yang lain. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang selain itu. Di ayat lain, wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Yang musyrik kepada Allah, Allah haramkan jannah baginya, tempat kembalinya neraka, dan orang zalim tidak akan memiliki para pembela. Al-Muhim itu semua tentang syirik, dan ayat mencakup ketika Allah katakan tidak mengampuni orang yang musyrik, baik itu syirik dalam rububiyah, ataupun itu syirik dalam uluhiyah, ataupun itu syirik dalam asma wa sifat, tidak akan diampuni oleh Allah. Ketika orangnya mati, wal'iyadhu billah, membawa dosa syirik tersebut. Makanya banyak kita dapati kadang para a'immah menyebutkan seandainya, seperti Imam Syafi'i berkata, seandainya aku mati atau seorang hamba mati, seorang hamba mati membawa seluruh dosa dia lakukan, belum bertobat darinya, menghadap Allah di yaumul akhir, dia membawa seluruh dosa selain syirik. Karena syirik ini gak akan diampuni. Gak ada jalan, gak ada udzur sama sekali untuk diampuni Allah. Selama dia gak musyrik, dosa apapun yang dia lakukan menghadap Allah itu lebih mending baginya ketimbang dia menghadap Allah dengan ilmu kalam. Menghadap Allah dengan membawa, meyakini ilmu filsafat atau ilmu mantik, ilmu kalam. Lebih mending, kata Syafi'i, dia membawa dosa, udah pendosa dia dengan segala macam maksiatnya, selama itu bukan syirik, masih mending, karena masih akan diampuni oleh Allah tahtal masyi'ah, bahkan dia di bawah kehendak Allah, selama itu bukan syirik. Seberapapun dosanya, selama bukan syirik. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni min awwali wahlah. Langsung Allah ampuni. Tanpa hisab, tanpa diadab di neraka, tanpa disucikan dari dosanya. Allah ampuni dengan kemurahannya, dengan ampunannya, rahmatnya. Langsung dimasukkan jannah. Atau, kalau Allah kehendaki, Allah masukkan hamba ini ke neraka hingga terbersihkan dari dosa-dosanya dengan azab. Pada akhirnya pasti dan harus, itu janji Allah, dia dikeluarkan dari neraka. Ba'dahin, walau ba'dahin. Entah itu kapan, berapa lamanya, wallahu a'lam. Kalau Allah kehendaki dengan azab, pasti pada akhirnya dikeluarkan dari neraka. Untuk kemudian seperti hadis jahannamiyun, keluar dalam keadaan dia hangus, hitam karena azab neraka, na'udzubillah. Kemudian dia dimasukkan ke bi'rul haya atau nahrul haya, yang disebut sungai kehidupan, maka tumbuh kembali ciptaannya seperti sedia kala, layaknya Rasul sebutkan seperti biji. Kamu tahu biji, biji-bijian. Kamu tanam jagung atau kacang hijau atau apa. Dari asalnya biji pecah, keluar tunasnya, tumbuh sampai besar, dewasa. Begitulah hamba ini. Awalnya hangus kena adab, dimasukkan ke sungai kehidupan, tumbuh lagi sampai sempurna ciptaannya, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Asyahid pasti dia masuk jannah, selama itu bukan syirik. Syirik jangan harap, tidak akan diampuni oleh Allah. Karena itu Rasul sebutkan dosa besar yang menghancurkan, yang membinasakan orang pada tingkat pertama, asyirku billah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.